Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ ila yaumiddin summa ma ba'd akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Tauhid karya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan kita masih membaca bab terkait firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, yakni terkait firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ayat 22, yakni Allah melarang ketika kita barakallahu fikum mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, beri rezeki dan fasilitas hidup kepada kita, kemudian barakallahu fikum, janganlah kita menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan yang disamakan, yang disetarakan dalam keadaan kalian tahu Allah satu-satunya zat yang menciptakan kalian, Allah satu-satunya zat yang memberi berbagai kenikmatan, fasilitas hidup kepada kalian, dan memberi rezeki kepada kalian. Kemudian kalian sebandingkan, kalian sejajarkan, kalian samakan dengan yang tidak sama sekali punya andil di dalam penciptaan kalian. Tidak pula punya andil di dalam mengatur alam semesta, memfasilitasi kehidupan kalian. Tidak pula memberi rezeki kepada kalian. Kemudian bab ini berbicara tentang tafsir. Bagaimanakah seorang menjadikan tandingan bagi Allah? Yang terkadang barakallahu fikum seorang tidak sadar telah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya Allah ta'ala, seperti apa yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumah kemarin. Al-anda yang dimaksud masuk pada asyirku akhfa min dabi bin namli ala sofati sauda fi dhulmati layla. Yakni barakallahu fikum, anda di sini adalah kesirikan yang sangat tersembunyi, lebih tersembunyi, lebih tidak terlihat daripada semut yang merayap di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Kemudian barakallahu fikum dicontohkan termasuk dari menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala ucapan-ucapan. Laula kulaiba hadha la'atana lusus. Kalau ndak anjing kecil ini gonggong, kita kemalingan kemarin. Padahal barakallahu fikum yang menyelamatkan orang dari kecurian dan lain sebagainya Allah. Tapi dia katakan kalau ndak anjing kecil ini gonggong terus udah kemalingan kita. Karena dia gonggong, kita bangun. Padahal yang benar Allah sebabkan dengan sifat yang dimiliki anjing, peka inderanya, ada orang dekat gonggong dia. Allah yang jadikan. Dan juga pula Allah yang membuka pendengaran dia untuk dengar gonggongan tadi, dan Allah kuasakan dia bisa bangun. Tapi ucapannya seperti itu. Laulal bab fidari la'at al-lusus. Kalau tidak ada angsa sowak di kampung ini, di rumah ini, oh, malingnya kemarin masuk sudah datang. Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ucapan-ucapan yang seperti ini, yang ringan, yang banyak diucapkan orang-orang dan menjadi suatu yang biasa. Jika ada perasaan salah, merasa tidak ada yang salah dengan ucapan. Untung ada sampean. Merasa ucapan ini beres. Padahal ucapan ini tidak beres. Untung kemarin sampean datang. Pas saya begini-begini. Seperti ini barakallahu fikum. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abbas sebagai penjabaran dari perbuatan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Bahkan beliau katakan hadza kulluhu bihi syirkun. Semua ini ya, ini semua diucapkan, oh tak karena gonggongan anjing, kalau tidak ada sowang di rumah ini, kalau tidak kamu datang karena kehendak Allah dan kehendakmu saya begini, ini semua syirkun, syirkan. Bukan perkara sepele, maka kita hati-hati ngomong. Kalau terperosok ngomong seperti ini, istighfar segera, ralah. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula jelaskan termasuk menjadikan tandingan bagi Allah adalah orang yang bersumpah dengan yang selain Allah. Demi gunung ini. Dan lain sebagainya. Karena tentu di dalam sumpah ada ta'zim. Ya, ini ada pengagungan terhadap makhluk yang digunakan sumpah tadi. Demi gunung ini berarti mengagungkan gunung tersebut. Diagungkan, dijadikan sumpah yang seperti ini. Pengagungan ibadah. Dan hanya Allah yang berhak. Maka bersumpah itu bersumpah dengan Allah. Karena pada sumpah ada ta'zim. Ta'zim lil makhluk. Dan ta'zim itu ibadah. Nau' min anwa'il ibadah. Sehingga dilarang bersumpah dengan selain. Bahasa-bahasa orang banyak, ciker gini dan lain sebagainya, di bahasa-bahasa yang biasa digunakan orang untuk bersumpah. Dan ini barakallahu fikum, Umar katakan man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Kemudian kita lanjutkan waqal Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu li'an ahlifa billah kadiban uhibbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. Nunggu aku bersumpah dengan Allah dalam keadaan dusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur benar. Ini barakallahu fikum, kita tahu dusta dosa. Nabi ternyata bersumpah dengan selain Allah lebih besar dosanya daripada dusta. Asyarahul Ijmali dalam kitab Al-Jadid di syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qurawi memberikan penjelasan secara globalnya. Garis besarnya, yuhbiruna Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu fi hadzal athar anna kullan minal halafi billah kadiban wal halafi bi ghairillah sadiqan ismun. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengabarkan kepada kita di dalam asar ini, riwayat ini, bahwasannya masing-masing dari perbuatan bersumpah dengan Allah dalam kondisi dusta dan bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur, masing-masingnya kedua-duanya dosa. Sumpah dengan nama wallahi tapi bohong, dosa. Sumpah dengan selain Allah tapi jujur, dosa juga. Ini langit dan bumi misalnya, ini begini benar dia, dosa. Lakin ismal halafi billah ma'al kadzib akhaf min ismil halaf bi ghairina. Tapi sumpah dengan Allah, wallahi, billahi, wallahi, dalam keadaan dusta itu lebih ringan dosanya daripada sumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur. Alasannya beliau jelaskan, li'annal halafa billah ma'al kadzib mujarad kabirah. Wal halaf bi ghairillah syirkun asghar wa syirku akbarul kaba'ir wa in kana saghira. wa in kana shahira lebih tambahan. Dan sungguh, bersumpah dengan Allah, wallahi tallahi, billah, dalam keadaan dusta itu sekedar dikarenakan sumpah dengan Allah dalam keadaan dusta sekedar dosa besar. Sedangkan bersumpah dengan selain Allah syirik, walaupun syirik kecil, namun syirik apapun keadaannya sebesar-besar dosa besar. Maka perhatikan ini, bukan perkara kecil. Ucapan bersumpah dengan selain Allah itu akbarul kabair. Sama dengan mencuri, besar ini. Menjadikan tandingan kepada karena Anda, untung ada Anda, besar ini, syirik ini. Kenapa syirik? Ya ja'alallah Anda ada. Dia menjadikan kepada Allah tandingan. Dengan maksiat ini, maksiat yang sekedar maksiat, Allah besar dengan ini. Untung ada kamu, untung jenengan datang, karena Allah dan juga karena Anda. Bahaya yang seperti itu. Maka kita mulai harus hati-hati di dalam ucapan-ucapan. Karena itu kalau menyangkut penyekutuan kepada Allah, menjadikan tandingan bagi Allah, besar urusannya. Al-Fawaid, faedah-faedah yang ada pada asar ini, yang pertama, tahrimul halaf billahi kadiban. Haramnya bersumpah dengan menyebut nama Allah, wallahi billahi, dalam keadaan dusta, haram. Jadi kalimat li'an ahlifa billah kadiban ahabu ilayya itu bukan artinya boleh. Tapi kalau dihadapkan dalam situasi saya harus bersumpah jujur tapi dengan selain Allah, atau dengan menyebut, yakni bersumpah dengan Allah tapi dusta, dalam kondisi seperti ini gak bisa dielakkan, harus milih salah satu dari keduanya. Aku pilih yang paling ringan dosanya. Yakni apa? Bersumpah dengan nama Allah, dengan Allah, tapi dusta. Daripada aku harus mengerjakan sumpah jujur, tapi dengan selain Allah. Yang kedua, jawazul halaf billah shadiqah. Bolehnya seorang bersumpah dengan Allah, wallahi tallahi billahi, dalam keadaan benar jujur. Kalimat ini sekaligus menunjukkan kepada kita sumpah itu boleh. Disyariatkan sumpah itu ketika dituntut, diminta untuk bersumpah. Namun dibenci, makruh, banyak bersumpah. Dikit-dikit sumpah, walaupun itu wallahi. Omongan dikit, wallahi. Dikit, wallahi. Walaupun tidak diminta. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang pendosa, orang-orang yang melampaui batas, Allah sebut halafin, banyak bersumpah. Muqtadin azim. Melampaui batas lagi banyak berdosa. Karena orang tidaklah banyak bersumpah kecuali dia ada kemungkinan dusta di dalam ucapannya. Dan sumpahnya untuk menjadikan orang percaya dari kepada kedustaannya. Maka disebut di sini sekedar jawazul halafi billahi shadiqah. Boleh bersumpah. Baru disyariatkan bahkan wajib ketika memang dituntut oleh syariat untuk bersumpah. Wal yamin ala man angkar. Ketika seorang dituduh dia tidak mengerjakan benar, maka bukan sekedar boleh bersumpah, tapi harus dia bersumpah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wal yamin ala man angkar. Kalau dia dituduh dan dia mengingkari, harus berani sumpah. Wallahi, saya tidak demikian. Nggak bisa mengelak, oh saya nggak usah bersumpah. Sumpah itu nggak boleh setiap saat. Ya memang iya, tapi kamu ini tertuduh. Harus wajib bersumpah. Sumpah pula, Allah nahan, sumpah pula, yakni dibolehkan ketika untuk barakalafikum mempertegas perkara yang penting. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Para sahabat pun mengerjakan ini. Namun dalam perkara-perkara yang aku, kalau cuma jualan ayam, burung, wallahi, ini sudah telur 13 kali, netes 12 kali, baru gagal sekali. Itu pun pertama kali, tidak usah, wallahi. Cuma jualan burung, cuma jualan ayam, wallahi dulu. Kambing ini lempet telinganya. Setelah kaget, tidak lempet lagi. Kita awal ini. Cuma pas itu kaget, ada ular di depannya, blegar, tidak kembali lagi telinganya. Wallahi, orang sudah, apa ya mungkin kambing kaget, coba tak getak biar mingkup lagi. Nah, akhir, wah ini, wallahi sudah ditawar di sana sekian bakulan, pakai sumpah bahwa Allah Jalla wa Ala. Akhir, walaupun itu boleh, tapi sering sekali tercela. Allah sebutkan di dalam firman-Nya dengan perkara-perkara yang tercela, halafin, banyak bersumpah. Nuqtadin azim, melampaui batas, banyak berdosa. Yang ketiga, tahrimul halaf bi ghairi lahi kadiban aw sidqa. Haramnya bersumpah dengan yang selain Allah, jujur ataupun dusta. Ya, untuk bersumpah dengan Allah benar itu boleh. Dusta itu enggak boleh. Tapi kalau bersumpah dengan selain Allah, dusta ataupun jujur, keduanya tidak boleh. Yang keempat, abar juga menjadi dalil atas kaidah fikhiyah. Idza tazahama dururain fa'akhadha an'am fa'akhadahuma akhafuhuma akhafahuma hukamatala. Kalau ada dua perkara yang harus dipilih, kedua-duanya perkara yang tidak baik, dosa, maka pilih yang paling ringan dosanya. Kalau tidak bisa dihindari, maka beliau katakan, irtikabu akhaf darurain idza kana labuda min fi'li ahadihima. Bolehnya mengerjakan dua perkara yang dua-duanya mudharat, pilih yang paling ringan mudharatnya. Ketika harus, idza kana labuda, ketika harus mengerjakan salah satu dari kedua. Kalau bisa menghindari dua-duanya, ya dihindari. Tapi harus ini, kalau tidak ini, ya harus ini. Maka dia pilih yang paling ringan. Dan tentunya barakallahu fikum, ini butuh ilmu. Yang paling ringan ini, ringan yang mana, mending yang mana, itu bukan dengan ra'yu. Seperti di sini, kita harus tahu, dia jujur, tapi bersumpah dengan selain Allah. Dia dusta, tapi sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Ringan mana ini? Orang harus butuh bimbingan seperti ini. Jelas ringan yang jujur. Inna syidqa la yahdi ilal khair wal khair yahdi ilal jannah. Jujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa manusia ke surga. Ya jelas jujur lebih didahulukan. Lebih-lebih mudharat kadzib itu. Inna kadzib la yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Baik. Berdalil dia. Jadi mending yang mana ini? Pak, wah mending jujur walaupun bersumpah dengan selain Allah. Karena kejujuran akan menjadikan dia baik di kemudian hari, karena membimbing kepada kebaikan, dan dengan kebaikan dia masuk surga. Ada pun dosa, Pak. Itu adalah membimbing kepada perbuatan-perbuatan jelek. Kalau dia dusta nanti jelek kemudian hari, dan akhirnya masuk neraka. Ini dari kacamata hadis ini. Sahih. Tapi salah dia di dalam istidlal. Wajil istidlalnya bukan ke situ. Ke arah kedustaan dan kejujuran. Tidak terkait dengan sumpah. Ini bicaranya masalah sumpah. Maka yang dilihat sumpahnya. Sumpah dengan Allah. Dengan Allah itu benar. Sumpah dengan selain Allah itu syirik, dan dosa syirik paling besar. Sehingga mana yang harus diambil? Yang sekedar dosa besar, berdusta. Walaupun dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dusta, dosa besar. Tapi bersumpah dengan selain Allah itu dosa besar yang terbesar, yakni syirik. Sehingga yang ringan mana? Jelas, sudah jelas. Yang sekedar dosa saja. Ini harus kita ketahui. Kerancuan kadang-kadang subhat dilontarkan orang. Kemudian yang kelima, daqatu fahmi Ibnu Mas'udin. Tajamnya pemahaman Abdullah Ibn Mas'ud. Yang keenam, al-yamin bi ghairillah asyad ithman min al-yamin al-ghumus. Bersumpah dengan selain Allah lebih dahsyat dosanya daripada sumpah palsu. Nah, barakallahu. Munasabatul athar lil bab walitauhid haitsu dalla al athar ala anna Ibnu Mas'udin yara anal halaf fi ghairillah haram li anna dhalika ta'zim lil makhluq al makhluq bihi wa ta'zimu ibadah wa syarful ibadah li ghairillah syirkun. Ketika Athar menunjukkan bahwasannya Ibnu Mas'ud berpandangan bersumpah dengan selain Allah itu haram. Kenapa haram? Karena yang seperti itu ada pengagungan terhadap makhluk yang digunakan untuk bersumpah. Dan pengagungan yang seperti ini ibadah. Kita bersumpah dengan wallahi, dengan Allah, karena kita mengagungkan Allah. Maka ketika bersumpah seorang dengan selain Allah, dia mengagungkan apa yang dia bersumpah dengannya. Dan memalingkan peribadatan kepada selain Allah, kesyirikan. Terkait barakallahu fikum, faedah yang kelima di sini, daqatu fahmi Ibnu Mas'ud. Ini ada faedah terkait ilmu yang kita pelajari. Jadi kita diingatkan aktivitas menghadiri majelis taklim, aktivitas menghadiri daurah thalabul ilmi itu butuh kepada aktivitas thalabul ilmi, bukan sekedar datang dengar. Al-Imam Syadi rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, Tafsir Karimi Rahman di Tafsir Kalamil Manan, ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi, terkhusus pada kalimat fa'lam. Allah perintahkan di sini, maka ilmuilah tentang la ilaha illallah. Ilmuilah, kata Syekhadi, falahuda min ikraril qalbi wa ma'rifati. Di dalam ilmu yang kita ilmui tadi harus ada padanya ikraril qalbi. Hati ini tunduk pada apa yang dipahami. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia datang, dia dengar, dia pahami. Kemudian hatinya mengakui itu sebagai kebenaran. Wa ma'rifatihi, dia tahu. Paham sisi-sisinya. Maka sesak dikatakan, yakni yafham matalaba min ilmihi. Orang yang benar-benar mengilmui itu, dia paham apa yang dituntut oleh ilmunya. Dimengerti kalau itu terkait keyakinan, dijadikan akidah. Dia paham kalau itu berbicara tentang kaifiyah ibadah, tata cara ibadah, konsekuensinya dia beribadah dengan tata cara tersebut. Kalau yang dia dengar dari ilmu itu adalah perintah, maka dia tahu konsekuensinya, dia kerjakan, dia patuhi, dia tunduk. Kalau dia dengar itu ilmu yang dia datangi tadi, yani barakallahu fikum, sebagai larangannya, dia jauhi apa yang dilarang tadi. Ikrar kalbinya, ma'rifah, tahu. Harus begitu. Maka dikatakan buat tamamuhu amila bimuktadah, kesempurnaan seorang dari aktivitas talabul ilminya itu adalah mengamalkan apa yang dituntut oleh ilmunya. Enggak orang yang sekedar berjalan di tempat majelis ilmu, duduk, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tahu tapi kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, dengar, ini dilarang, ini tidak boleh, tetap saja dia langgar. Jauh dari kata menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak sekedar mendengar. Sehingga ketika Abdullah bin Mas'ud mendengar larangan-larangan bersumpah dengan selain Allah, kemudian perkara bersumpah dengan Allah dan lain sebagainya, dia pahami berarti bersumpah dengan selain Allah walaupun benar itu lebih besar dosanya daripada bersumpah dengan Allah tapi dusta. Kenapa? Beliau paham apa yang ada di dalam kandungan apa yang beliau belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngerti. Maka dari itu barakallahu fikum, kita berjalan menuju majelis ilmu, persiapan benar kita. Fit konsentrasinya. Bukan cuma acara rame-rame, acara dolan-dolan. Lebih-lebih mohon besar, daurah dan lain sebagainya. Oh, besarnya macam-macam. Masya Allah, ramai pesertanya banyak. Saya bicara apa sih? Berbicara tentang, Masya Allah, bahaya terorisme, berbicara tentang ta'ahulatul umur. Apa yang dibahas di sana, begini-begini. Terus apa konsekuensi kita setelah mendengar itu tadi? Harus ngerti. Maka barakallahu fikum, aktivitas ilmu itu mencari pemahaman, mencari ilmu, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar mencatat. Maka ada aktivitas memurojaah apa yang dia dengar, ada aktivitas membaca kembali catatan. Karena yang dituntut adalah mengilmui apa yang kita dengar dan kita catat. Bukan itu berlaku kalau mondok. Mondok maupun tidak mondok, talabul ilmi. Orang yang rajin ngaji sana-sini, tentunya dalam waktu yang lama, pengetahuan dia terhadap ilmu banyak. Buku catatannya taklim, daurah mas saya sudah berapa kali? Belasan kali. Kira-kira kalau dicatat sudah berapa buku yang tebel, tate. Sudah banyak buku. Ngaji sejak tahun berapa? Tahun 2000. Nah, Masya Allah. 17 tahun mana catatan? Tengok kanan, tengok kiri. Dibahas tentang masalah tauhid dan lain sebagainya. Sudah ngerti itu. Bukan cuma ngerti, paham. Kalau bisa menjawab barakallahu fikum, orang, saya beri contoh, bisa ngerjakan soal-soal bahasa Inggris ketika sekolah. Ini past tense. Ini kaidahnya tahu. Belum tentu dia bisa bahasa Inggris. Jika diajak tulis ngomong, walaupun 10, mengapa? Ini kita tahu tauhid, uluhiyah, tauhid, rububiyah. Ibadah kita masih sering melenceng kepada tujuan-tujuan selain Allah. Kita tahu tauhid, rububiyah, Allah jamin kita, Allah ciptakan kita, Allah beri rezeki kepada kita. Tapi kita masih khawatir seperti Allah tidak akan berikan rezekinya kepada kita. Kita dengar Allah Sami'ul Alim Tauhid Asma wa Sifat, tapi kita berani maksiat seolah-olah tidak dilihat dan didengar oleh Allah. Teorinya tahu kita, tapi kita tidak paham. Kalau Allah benar-benar melihat, Maha melihat, kenapa kamu merasa aman mengerjakan perkara yang Allah murkai? Ketika kamu yakin Allah Maha mendengar, kenapa kamu merasa aman bicara dengan perkara yang Allah murkai? Nah, barakallahu fikum. Tentunya tidak demikian adanya. Maka barakallahu fikum, kita perlu benahi niat, misi, visi di dalam menghadiri majelis taklim. Simpan itu catatan. Murojaah benar. Pahami benar. Sehingga mestinya kalau 17 tahun belajar luar biasa. 4 tahun saja S1. Tambah 2 tahun S2. Tambah lagi S3. Mengeluarkan hasil dari ilmu S3-nya tadi. Profesor. Simbahnya ilmu. Kita ini 17 tahun belajar, kemudian hasilnya, nah, yang tahu kita sendiri. Maka para sahabat, kisah yang jelis di Rasulullah SAW bisa tinggi dengan ilmunya karena benar di dalam aktivitas telah berilmu. Sebagian kita datang kemana rajin datang, Jakarta datang, Jogja datang. Tapi kenyataannya la yazid wa la yanqus, tambah ndak kurang ndak itu sudah penting. Jadi kalau tambah ndak kurang pasti, tambah lama tambah maaf tambah buduk, wah ini musibah. Nah, barakallahu fikum, ini kita ingat-ingat, kita datang ke majelis ilmu bukan sekedar mendengar ilmu. Kita diperintah Allah, fa'lam, benar-benar ilmui. Di sana ada ikrarul qalbi bil ilmi. Paham, tunduk hatinya terhadap ilmu tadi. Tahu. Maksudnya apa? Ya faham. Matallaba min ilmi. Faham apa yang dituntut dari ilmu yang dia pelajari. Untuk kamu praktekkan, untuk kamu tularkan. Untuk kamu murojaah, sebagiannya untuk kamu hafalkan. Lebih sempurna lagi kalau kita tegakkan konsekuensinya. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah ma syaa Allah thumma syaa fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih, disahihkan ini oleh Syekh Al-Albani di dalam as-sahihah. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kita sudah tahu ucapan karena kehendakan, kehendak Allah dan kehendak Anda itu tidak boleh, terus bagaimana? Maka beliau memberikan bimbingan. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memilih. Beliau bersabda, jangan kalian katakan karena kehendak Allah dan kehendak Anda. Kehendak si fulan. Akan tetapi katakan karena kehendak Allah. Kemudian kehendak si fulan. Alhamdulillah Allah tolong dengan kedatangan panjenengan. Itu bagus. Kalau Allah tidak takdirkan panjenengan di sini tadi, saya tidak tahu. Jangan langsung untung ada Anda. Diralat, dibenahi. Allah didahulukan. Karena makhluk ini tidak bisa berkehendak kecuali Allah berkehendak. Wa ma tasha'u illa ayyasha'Allah. Walaupun fulan di situ, kalau Allah tidak kendaki, fulan tergerak menolong Anda, ya tidak ditolong. Malah diguyu. Mengantung jua atau gulung-gulung. Malah diguyu, gulung-gulung di pinggir kalian. Tidak dikejar untuk ditolong, diketawai. Masuk kalian lagi, diketawai kalian. Walaupun ada orang ini, masya Allah, Allah berkehendak menyelamatkan Anda, baru sempoyongan orang di dekat Anda berdiri, megangi Anda, tidak jadi jatuh. Dan kalau orang ini Allah takdirkan orang yang tidak punya perasaan, sudah sempoyongan ditunggu, geblak tidak ini. Begitu geblak, ketawa dia. Geblak gulung-gulung nyemplung kalen, tambah diketawai. Sudah begitu bengis dia dan hasad dia ternyata. Malah bingung di kalian kasak. No, tidak ditolong. Ya Alhamdulillah Allah. Gerakan ada orang jalan di pinggir jalan untuk melihat. Kemudian iba. Kemudian ditolong. Kemudian dibawa di rumah sakit. Apa ini manusia sama-sama melihat. Tapi Allah karuniakan hati berbeda. Maka kita harus ingat yang seperti itu. Selalu dahulukan Allah. Adapun apa beda ucapan karena kehendak Allah dan kehendak fulan dengan karena kehendak Allah kemudian kehendaknya fulan. Faidahnya al-fawaid. Yang pertama tahrim afimasi atil makhluk ala masih atilah bilwau. Haram mengatofkan kehendak makhluk, atof itu menggabungkan kehendak makhluk atas kehendak Allah dengan huruf wawu. Ini tentunya patokannya bahasa Arab, fawaid min harfil ataf. Faidah-faidah dari huruf ataf. Karena huruf Arab itu ja'alil makna. Datang ada maknanya. Ada faidahnya. Lam taukid untuk mentertegas. Non taukid demikian. La nahi. La nafi. Masing-masingnya datang untuk faidah. Demikian pula huruf ataf. Ada fa, ada thumma, ada waw. Semuanya ada maknanya masing-masingnya. Maka disebutkan alasannya. Kenapa tidak boleh mengatofkan, menggabungkan dengan huruf wawu? Li'anna al-wawa tufidu tasrif. Karena wawu itu memberikan faedah penggabungan, penyekutuan, penyamaan. Seperti kalimat zahaba Ali wa Ahmad wa Muhammad. Artinya mereka bareng-bareng pergi. Muhammad pergi dan lain sebagainya. Yang kedua, jawaz atfimasi atil makhluk ala masih atilah bithumma. Bolehnya mengatofkan atau menggabungkan kehendak makhluk dengan kehendak Allah dengan huruf atof thumma. Dalam bahasa Indonesia artinya kemudian. Alasannya li'anna thumma tufidu tertib duna tasri. Karena thumma itu memberikan faedah tertib, berurutan setelah ini tidak memberikan faedah tasri, bergabung, bersekutu bersama. Maka dalam bahasa Arab, kalau ada Zahaba Aliun wa Ahmad wa Muhammad, ini di pemahaman orang mereka berangkat bareng, bahkan tujuannya bareng. Namun kalau dengan cuma Zahaba Ali, cuma Muhammad, cuma Ahmad, artinya Ali dulu pergi, setelah Ali pergi disusul Muhammad, setelah itu disusul Ahmad. Tidak barengan, tidak bersamaan. Tidak, yakni musyarakah fil fi'li, tapi barakallahu fikum, ala tertib fil fi'li. Gantian. Dalam bahasa Indonesia, kemudian, dan. Dan itu memang kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun tidak sepasti bahasa Arab, tapi dipahami juga demikian. Telah pergi Muhammad dan Umar, berarti bareng. Telah pergi Muhammad kemudian Umar, berarti Umar menyusul. Maka kalau karena kehendak Allah dulu yang menjadikan Anda selamat, kemudian kehendaknya si fulan. Karena Allah berkehendak Anda selamat, maka si fulan Allah kehendak, ke apa? Allah kehendaki untuk berkehendak menolong Anda. Dan ini tidak mengapa. Yang ketiga, isbatul masyiah lillah. Penetapan kehendak itu miliknya Allah semata, sehingga tidak ada yang mendahului kehendak Allah. Lau annan nas yajtami'un ayyanfa'uk. Kalau saja manusia itu berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, la yanfa'uk. Tidak akan mereka mampu memberikan manfaat kepadamu. Illa makataballahu alaikum au kama qala. Kecuali yang Allah tetapkan manfaat tadi memang untuk kamu. Sepakat manusia, kita akan tolong dia ini. Kalau Allah tidak kendaki, tidak tertolong. Dan mereka tidak bisa menolong kita. Sebaliknya, sekalipun manusia bersepakat, yajtami'una ayyadurunak, untuk mencelakakan kamu, layyadurunak, ila makataballahu alaih. Dia tidak bisa memudaratkan kamu, menyelakai kamu, kecuali kalau memang Allah takdirkan kemudaratan itu menimpamu dengan sebab persekongkolan mereka. Maka banyak berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, mohon perlindungan min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, ya jinnya, ya manusia yang jahatnya, maupun binatang-binatang berbisanya, binatang buasnya. Munasabatul hadis lil bab wal tauhid. Aisu dalal hadis ala tahrimi afi masyiatil makhluk ala masyiatillah bil waw. Ketika di sini sesuaian hadis ini dengan babnya, hadis ini menunjukkan haramnya mengatofkan kehendak makhluk atas kehendak Allah dengan huruf wawu, li'annal wawa tufidu tasri. Ainal muta'atafain. Karena wawu memberikan faedah persekutuan antara dua perkara yang diatafkan. Wadhalika syirk fi rububiyah. Dan yang seperti itu termasuk menyekutukan Allah di dalam rububiyahnya. Nah, barakallahu fikum. Sebagai penutup bab, waja'a an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrah ayyakul ar-rajul a'udhu billah wabika. Datang riwayat dari Ibrahim tentang Ibrahim an-Nakhai bahwasanya beliau tidak suka, benci kalau ada orang berkata, aku berlindung kepada Allah dan Anda marah. Wa yujawizu ayyakul, dan beliau membolehkan untuk orang itu berkata, a'udhu billah thumma bik. Aku berlindung kepada Allah, kemudian berlindung kepada Anda dari gangguannya si fulan. Nah, bagaimana kiranya kalau ada orang ngomong, aku berlindung kepada Anda. Marah, tambah marah. Aku berlindung kepada Allah dan Anda saja marah. Apalagi Allah tidak digunakan untuk berlindung. Beliau bilang, oleh kalau a'udhu billah summa bika. Qala wa yakul walau lallah thumma fulan. Kemudian beliau berkata, dan boleh berkata, kalau bukan karena Allah, kemudian karena si fulan. Boleh. Wala takul lallallah wa fulan. Wa fulan. Jangan kamu sampai katakan, kalau bukan karena Allah dan fulan, gimana saya? Tidak boleh. Kalau bukan karena Allah, kemudian si fulan. Munasabatul athari lil bab wal tauhid ay sudal al athar ala anna Ibrahim ana khayra tahrim ad fi isti'adha bil makhluq ala al isti'adha billah bil waw. Ketika athar ini menunjukkan bahwasanya Ibrahim ana khayi berpandangan haramnya mengatofkan, minta perlindungan dengan makhluk, dengan perlindungan dengan Allah dengan huruf wawu. Li'anal wawa taqtadi tasri. Karena wawu itu memaksudkan di dalam maknanya penyekutuan bainal muta'atafaini. Penyekutuan dari dua yang diatofkan tadi. Wadhalika yu'adi ila syirki billah. Seperti itu membawa kepada penyekutuan terhadap Allah. Wa huwa mahmul ala syirkil aswar. Dan yang seperti ini dipahami sebagai syirik aswar. Wa kadza tu'alliku manfa'ah ala fi'lillah wa ma'ah ghairu ka qawlika laula laula Allah wa fulan lama syafaitu syafaitu. Dan barakallahu fikum mengkaitkan kemanfaatan atas perbuatan Allah dan bersamanya yang lainnya, seperti ucapan kalau bukan karena Allah dan si bola tidak sembuh-sembuh aku. Nah, wallahu ta'ala alam iswa, sungguh tidak sembuh aku, tidak disembuhkan aku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun masail duhur sampai jam berapa? 30. Nah, berarti Masailnya 30. 34. Ya, bisa dibaca barakallahu fikum masailnya. Tapi ya lumayan, tidak selesai. Mungkin cukup di sini. Mungkin ada pertanyaan terkait materi atau yang lainnya. Namun sebelum kita tutup, ana ingatkan di hadapan kita ada bulan Ramadan, bulan yang seringnya barakallahu fikum ketika berpisah dengan kita, seringkali kita menyesal karena kita tidak bisa memaksimalkan apa yang Allah sediakan di bulan tersebut dari berbagai kemuliaan. Bulan yang tentunya barakallahu fikum kita mempersiapkan diri dengan kesiapan untuk meraih keutamaan yang Allah datangkan di bulan tersebut, sehingga kita mestinya punya program menghitung, lalu ingin hatam sekali itu berapa lembarkah kita baca dalam sehari. Mungkin bisa kita target misalnya di sholat subuh 2 lembar, sholat duhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, dan itu ringan sekali. Sholat maghrib 2 lembar, atau kalau maghrib waktunya sempit, habis tarawih langsung 4 lembar, itu sebulan bisa 1 juz. 2 lembar, 2 lembar. Dan 10 lembar. Khatam 30 juz, maksudnya sekali khatam maksudnya. Dapat 1 juz setiap hari. Atau kalau ini 2 tinggal, 4 lembar, 4 lembar, 4 lembar. Dan itu ringan. Namun barakallahu fikum tidak jarang kecolongan. Tidak ada malam Lailatul Qadarnya pun, Lailatul Qadarnya pun lewat. Dan amalan-amalan lain terlewat. Sendokuro, lahun, rofas, masih ada pada lisan kita, ada pada perbuatan kita. Maka barakallahu fikum, jadikan kita orang-orang yang keluar dari Ramadan dalam keadaan mendapatkan keutamaannya, berguguran dosa-dosa kita yang banyak, berlipat ganda pahala kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengamini doanya Jibril, salah satunya adalah celaka orang yang dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak berkumpulan di satu sini. Wa iyyatu billahi dari Nabi katakan amin. Memang benar celaka orang yang tidak bisa memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan. Maka kita sambut dengan benar-benar persiapan. Saya ingatkan barakallahu fikum, ada para umahat yang bukan terlalaikan dengan jamuan buka kue Idul Fitri, seperti itu nyita waktu untuk khatam Quran, waktu untuk amalan-amalan yang mulia. Hati-hati, nama banyak godaan, walaupun setan dibelenggu dari kalangan jin jahat, namun setan dari kalangan manusia tetap mengabarkan godaan. Maka dari itu barakallahu fikum, benar-benar kita menganggap di hadapan kita Ramadan terakhir. Walaupun kita juga berharap masih terus diberi kesempatan. Tapi setiap ada kesempatan, kita selalu nilai itu kesempatan terakhir. sehingga kita bisa maksimal untuk barakallahu fikum memanfaatkannya. Semoga Allah karuniakan kepada kita umur panjang, kesehatan, keimanan, sehingga barakallahu fikum umur panjang dan kesehatan yang Allah subhanahu wa ta'ala naungi dengan keimanan menjadi umur dan yang kesempatan yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.